yang menodai hati kita, yang mengotori keikhlasan, yang merusak tujuan menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat mulia. Dan ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama ussalaf pernah mengatakan, "Innama yutlabul ilmu liyuttaqallah." Ilmu itu dicari agar Allah Subhanahu wa taala, ya, di agar kita bertakwa kepada Allah SWT. Jika seorang menuntut ilmu dan dia tidak mendapatkan tujuan ini, maka berarti ada yang salah dalam belajarnya. Sebagian ulama ussalaf mengatakan, "Man izdada ilman walam yazdad huda falyattahim ilma." Siapa yang semakin bertambah ilmu tapi tidak semakin bertambah, ya, ketakwaannya, tidak bertambah imannya, tidak bertambah amal solehnya, maka hendaknya dia mencurigai ilmunya. Karena setiap ilmu yang tidak menambah iman, yang tidak menambah amal soleh, maka itu adalah ilmu yang ternoda, ilmu yang terkotori, ilmu yang palsu. Yang kedua, ayolah ikhwah, hendaknya bagi kita untuk, ya, memiliki himmah aliyah, semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dan segala sesuatu yang istimewa tidak bisa didapatkan dengan santai dan malas-malasan. Ya, orang untuk mendapatkan dunia saja tak bisa dengan malas-malasan. Menuntut ilmu lebih mulia daripada harta. Maka tidak bisa kita mendapatkannya hanya dengan lehai-lehai, santai, ya, dengan malas-malasan, menghayal. Harus dengan perjuangan, pengorbanan, ya, kesungguhan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfauka wasta'in billah." Bersemangatlah engkau dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat sembari memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu tidak didapatkan dengan santai-santai. Yahya bin Abi Katsir pernah mengatakan, "La yunalul ilmu birahatil jasad." Ilmu itu tidak didapatkan dengan badan yang santai. Harus ada perjuangan, harus ada pengorbanan, harus ada kesungguhan. Lihat perjuangan para ulama dalam menuntut ilmu. Ya, mereka berbulan-bulan melakukan perjalanan hanya untuk mendapatkan satu hadis. Ya, ada di antara mereka yang sampai kencing darah. Ada yang di antara mereka, ya, pingsan, bahkan ada yang meninggal dunia. Ya. Bahkan Imam Malik rahimahullah pernah menuntut ilmu dan kekurangan uang untuk menuntut ilmu, maka dia jual genteng rumahnya. Ya, semua itu dalam rangka untuk ngaji ilmu agama, menuntut ilmu agama, perjuangan, pengorbanan, dan kesungguhan. Dan yang ketiga, hendaknya bagi kita untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita mengandalkan pada kehebatan kita, kejeniusan kita, kepintaran kita, tetapi bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Merengeklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbanyak doa, "Rabbi zidni ilma." Perbanyak doa, "Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala," dan doa-doa yang lainnya. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saluwaha ilman nafi'a." Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Jadi banyak berdoa. Jangan mengandalkan kepada diri kita. Tatkala seorang santri mengandalkan dan bergantung pada kehebatan dirinya, maka disitulah kebinasaannya. Disitulah kegagalannya. Idza lam yakun aunun minallahi lil fata fa awwalu ma yajni alaihi ijtihaduhu. Jika seorang itu tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama kali diperoleh oleh seseorang adalah ya usahanya. Usahanya yang akan menghancurkannya. Maka jangan bergantung kepada kehebatan kita. Gantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberi ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa banyak teman-teman kita yang awal mondok mungkin ya memiliki hambatan-hambatan, ya kesulitan-kesulitan, susah memahami pelajaran. Tapi setelah itu Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dalam perjalanannya. Sebaliknya betapa banyak orang-orang yang cerdas tapi tidak bermanfaat kecerdasannya. Ya, ilmunya tidak bermanfaat. Ya, bahkan banyak orang-orang yang kurang cerdas tapi ilmunya lebih bermanfaat daripada orang-orang yang lebih cerdas darinya. Ya, yang paling penting adalah ilmu kita bermanfaat. Yang paling penting ilmu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang keempat, hendaknya bagi kita untuk bersabar dalam menuntut ilmu. Ya, sabar. Satajiduni insyaallahu sabira wala a'si laka amra. Ya. Ingat perkataan Nabi Musa alaihissalam kepada Khidir. Tatkala mau belajar kepada Nabi Khidir, dia mengatakan, engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar dan tidak bermaksiat kepadamu. Ya, dalam ucapan Nabi Musa ini memberikan pelajaran penting kepada kita bahwa kunci dalam menuntut ilmu pertama adalah sabar. Maka seorang apabila tidak sabar dalam menuntut ilmu, pasti dia akan mengalami kegagalan. Maka antum harus banyak sabar. Ya, di pesantren harus banyak sabar. Ya, sabar menahan rindu dengan orang tua. Ya. Waktunya liburan, enggak boleh pulang. Ya. Sabar apa tidak? Harus sabar. Ya, harus sabar. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat ya suasana lebih kondusif ya kita bisa bertemu dengan ya keluarga kita. Kemudian sabar juga mungkin ada ya makanan yang tidak biasanya, mungkin kalau antum di rumah ya bisa nambah seenaknya ya, mungkin ya airnya, mungkin nyamuknya ya dan sebagainya, lingkungan yang ada ya, maka ini harus kita hadapi dengan apa? Sabar. Dan agar kita sabar, antum ingat kisah-kisah para ulama dahulu, di mana mereka ya mengalami kesusahan-kesusahan yang jika dibandingkan dengan keadaan kita enggak ada. Kita ini sudah masya Allah nikmat sekali. Jauh dibandingkan para ulama-ulama dulu. Ya, mereka bahkan untuk makan saja ada diceritakan ada sebagian ulama ya, mereka itu bekal ketika menuntut ilmu itu bawa roti. Untuk memakan roti tersebut harus direndam dulu, cari air laut. Artinya keras rotinya. Dilemparin ke ayam mati kayaknya. Ya. Itu rotinya saking kerasnya seperti itu. Itu bekal makan mereka. Bahkan sebagian ya seperti Al-Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi itu, untuk kalau lihat biografi dalam belajarnya, sampai 3 hari gak makan. Sampai 3 hari gak makan. Gak sempat makan. Sudah beli ikan gak sempat dimakan. Kenapa? Sibuk. Ya. Ini jadwal ke Syekh ini. Ya, ini jadwal. Sampai ya, karena sudah 3 hari sudah mau busuk tetap dimakan. Ya, seperti itu perjuangan para ulama dahulu dalam menuntut ilmu. Ya, Kita alhamdulillah banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun mungkin ya sederhana, tapi alhamdulillah fasilitas ya jauh lebih bagus daripada ulama-ulama salaf dahulu. Ini yang harus kita pahami. Bahkan lebih enak daripada zaman kita dulu. Zaman kita ya, ustaz-ustaz yang sekarang mengajar antum ya. Kalau dulu ya kita untuk ya masak, kadang masak sendiri ya. Untuk ngambil air minum kita ngambil ke telaga sana ya. Ada jadwal piket malam ya. Nah, bahkan banyak yang sambil kerja ya. Alhamdulillah sekarang antum ya makan tinggal dimasakkan ya, enggak ada jadwal ke telaga ngambil air. Airnya air galon, masyaallah. Alhamdulillah ini nikmat ya, bukan untuk mengungkit-ungkit, tetapi agar kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga ayyuhal ikhwah adalah adab. Ya, adab ini kunci juga dalam menuntut ilmu. Perhatikan adab, perhatikan akhlak dalam menuntut ilmu. Sebagian ulama ussalaf mengatakan bil adabi tafhamul ilm. Dengan adab engkau akan mendapatkan ilmu. Ya. Dan tanpa adab kita tidak akan mendapatkan ilmu. Karena ilmunya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu Imam Ibnu Sirin mengatakan kanu yata'allamunal hadya qabla an yata'allamul ilm. Dahulu para ulama ussalaf belajar adab sebelum belajar ilmu. Maka perhatikan adab-adab kita, adab terhadap ustaz, adab dalam majelis ilmu, ya, adab sesama teman, adab kepada kitab, ya, adab kepada musyrif, adab kepada kakak kelas, kepada adik kelas, perhatikan. Ya, kalau kita tidak memperhatikan adab, maka kita tidak akan mendapatkan ilmu. Antum kalau sudah enggak beradab kepada ustaz, antum enggak akan mendapatkan ilmu dari ustaz tersebut. Ya. Beradab ini sangat penting dan itu adalah kunci utama untuk mendapatkan ilmu. Baik. Itu 5 kunci yang perlu selalu untuk diingat dan diingatkan ya, agar kita dalam menuntut ilmu, dalam ngaji, ya, belajar ilmu agama ini ya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan agar ilmu kita semuanya bermanfaat. Baik. Selanjutnya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada pembahasan Kitabul Wudu. Ya, Kitabul Wudu. Kitab yang membahas tentang wudu. Jadi susunan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah yang pertama adalah kitab Ubadil Wahyi. Karena Al-Quran dan hadis ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber utama dalam beragama. Kemudian setelah itu Kitabul Iman. Karena ilmu yang pertama kali harus dipelajari adalah tentang iman dan tauhid. Kemudian yang ketiga adalah Kitabul Ilm. Ya, sebagai penyemangat bagi kita, motivasi bagi kita dalam mempelajari ilmu-ilmu agama, ya, termasuk hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, beliau masuk dalam perincian ilmu. Yang dibahas adalah al-wudu. Yang ini merupakan pengantar atau jembatan pada pembahasan salat. Ya. Kenapa didahului dengan Kitabul Wudu? Karena wudu adalah syarat utama sahnya salat. Ya. Oleh karenanya para ulama membahas tentang Kitabul Wudu, membahas tentang Kitabut Thaharah, ya, dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab-kitab fikih sebagai pengantar pada pembahasan Kitabu As-Shalah. Karena salat adalah ibadah inti. Ya. Setelah tauhid, setelah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. dalam hadis Mu'ad bin Jabal, ketika beliau diutus oleh Nabi SAW ke Yaman, apa kata Nabi SAW? Innaka satati qauman min ahlil kitab, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah. Kamu akan mendatangi ahlul kitab di Yaman sana, maka yang pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka tentang tauhid, syahadat la ilaha illallah. Ya. Fa inhum ajabu kalidzalik fa ahbirhum anna Allah aftarada 'alaihim khamsa salawatin ya fi kulli yawmin wa lailah. Kalau mereka memenuhi ajakanmu, dakwahmu tentang tauhid, tentang syahadat, sampaikan kepada mereka, kabarkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu setiap hari. Ya, 5 kali dalam sehari. Jadi ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya pembahasan tentang sholat. Dan sebelum membahas tentang sholat, dibahas syarat utamanya, yaitu toharah, ya, wudhu, dan lain sebagainya. Wudhu secara bahasa artinya al-husnu wa-nadhafa, keindahan dan kebersihan. Ini secara bahasa. Penyair mengatakan, adha'at lahum ahsabuhum wa wujuhuhum tujal laili hatta nadzama, ya, hatta nadzama laila thaqibah, ya, menyinari mereka keagungan mereka dan wajah mereka gelapnya malam. Ini itu ada kata adha'at, yakni menyinari, wudu, jadi menghiasi, memperindah. Itu secara apa? Bahasa. Adapun secara istilah, wudu adalah at-ta'abbudu lillahi jalla wa ala bi ghusli a'dha'i al-wudu bi li ya fi sifatin mahsusah. Yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membersihkan atau ya mencuci ya anggota wudu, ya wajah, tangan, kaki, kepala, ini anggota-anggota wudu dengan sifat secara khusus sesuai yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wudu disyariatkan, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum ila akhirih. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak salat, maka bersihkan, cuci wajah kalian, ya, tangan kalian, dan seterusnya. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhur. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat seorang hamba tanpa bersuci. Dan para ulama juga bersepakat tentang disyariatkannya dan diwajibkannya wudu. Bahkan menurut pendapat yang kuat, wudu itu bukan hanya disyariatkan pada umat Islam saja. Umat-umat sebelum kita pun sudah disyariatkan untuk berwudu. Ya, seperti dalam hadis tentang kisah Sarah dengan Nabi Ibrahim. Ya, ketika Sarah dibawa oleh Nabi Ibrahim ke Mesir dan kemudian dipaksa oleh raja, dia berwudu. Demikian juga dalam kisah Juraij, ahli ibadah, sang rahib, ya, yang dituduh apa? Yang dituduh berzina dengan pelacur di desanya, ya, sehingga masyarakat mendemo dia, datang ke tempat peribadatannya, meminta agar dia bertanggung jawab tentang bayi yang dilahirkan oleh wanita pelacur tersebut. Ya, ketika Juraij keluar, dia minta waktu untuk apa? Salat. Dalam sebuah riwayat, dia wudu kemudian salat 2 rakaat. Itu menunjukkan bahwasanya wudu bukan hanya khusus bagi umat ini saja. Umat-umat sebelum kita pun sudah disyariatkan untuk apa? Wudu. Baik. Dan wudu memiliki banyak keistimewaan, keutamaan yang itu sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya. Dan insyaallah taala nanti akan kita bahas beberapa keutamaan yang ada dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu an dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nama aslinya Abdurrahman ibnu Sahr Ad-Dausi. Ya, beliau masyhur dengan kunyahnya. Ya, walaupun beliau baru masuk Islam ya pada perang Khaybar, tetapi beliau menjadi seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis karena beliau sering bermulazamah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat sahabat-sahabat Nabi yang lain sibuk dengan sawahnya, sibuk dengan dagangnya, tapi Abu Hurairah sering bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga terhitung ada 5000 hadis lebih yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Dan beliau juga memiliki murid yang banyak, ya, lebih dari 800-an ya tabi'in yang meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Oleh karenanya, jika kita mendapati ada orang yang mencela sahabat Abu Hurairah, menghina Abu Hurairah, maka pastikan bahwa dia adalah zindiq, munafik yang ingin menghancurkan Islam. Kenapa? Karena kalau Abu Hurairah sudah dicela, berarti 5000 hadis lebih tertolak. Dan ini yang diinginkan oleh mereka, yang dibidik oleh mereka. Ya, seperti orang-orang Syiah, orang-orang liberal ya yang mencela Abu Hurairah radhiyallahu an. Waspadalah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la tuqbalu salatu man ahdasa hatta yatawadda. Tidak diterima, dalam riwayat yang lain, la yakbalu wahu, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima. Kalau di sini pakai fi'il mabni majhul, tidak diterima, yakni Allah Subhanahu wa taala tidak menerima, artinya tidak sah. Makanya ya, wudu itu adalah syarat sahnya salat, karena tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sah. Salatu man ahdasa, salatnya orang yang hadas. Di situ kalau antum perhatikan, salatu man ahdasa mudhaf ilaih. Ya kan? Mudhaf ilaih. Dan isim nakirah kalau mudhaf, maka itu menunjukkan ya, umum. Oleh karenanya salat di sini umum, baik salat wajib maupun salat sunnah, bahkan termasuk salat jenazah. Ya, yang penting dia salat, berarti harus dalam keadaan suci. Maka tidak diterima salat, salat apapun, salat wajib, salat sunnah, bahkan salat jenazah. Ya, kalau seorang itu ahdatha, dia hadas. Dan hadas merupakan pembatal wudu. Dan hadas ada dua macam. Ada hadas besar dan ada hadas kecil. Hadas besar, apa bedanya hadas besar dengan hadas kecil? Kalau hadas besar melazimkan, mengharuskan mandi. Mandi janabat, mandi besar. Kalau hadas kecil mengharuskan wudu. Ya, mengharuskan wudu. Tidak diterima sholat orang yang hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, hatta yatawadda, sampai dia wudu. Sampai dia wudu. Disebut wudu karena ini hukum asalnya. Orang sholat harus berwudu. Walaupun bisa jadi, tatkala orang itu tidak bisa berwudu, boleh juga apa? Tayammum. Tapi Nabi tidak mengatakan hatta yatayammum. Kenapa? Karena tayammum itu badal, pengganti dari wudu. Jadi itu pengecualian saja. Hukum asalnya apa? Wudu. Ya, tidak diterima salat seorang yang hadas sampai dia berwudu. Qala rajulun min hadramaut. Ya. Rajulun, ada seorang laki-laki dari Hadramaut mengatakan. Rajulun apa namanya? mubham dalam ilmu mustalah hadis. Wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Kata Baikuni rahimahullah dalam mandhumah mustalah hadis, mubham adalah kalau ada seorang rawi yang tidak disebut namanya. Jadi ini tidak disebutkan namanya siapa? Wallahu a'lam. Ya. Tidak diketahui. Dan di syarahnya juga tidak disebutkan siapa namanya. Taib. Yang penting dia dari Hadramaut. Hadramaut itu mana? Yaman. Kabilah atau suatu kota di negeri Yaman. Ya, yang keturunannya banyak ke Indonesia. Ya, Hadramaut. Hadromi. Nah, itu biasanya maksudnya adalah dari Hadramaut. Ada seorang laki-laki dari Hadramaut yaitu Yaman bertanya kepada Abu Hurairah, "Mal hadasu ya Abu Hurairah?" Apa yang dimaksud dengan hadas wahai Abu Hurairah? Contohnya apa hadas itu? Ya. Mungkin dia kurang jelas apa saja yang dimaksud dengan hadas. Maka ditanyakan kepada Abu Hurairah selaku perawi hadis. Baik. Maka Abu Hurairah menjawab, qala fusaun au durat. Fusaun au durat. Apa? Kentut. Baik. Kalau fusaun itu durat bila saut. Wa durat bi saut. Gitu ya. Atau terbalik. Fusaun itu adalah bila saut. Au duratun, durat itu bisaut. Ya, sama-sama ngentut. Cuma kalau fusa itu enggak pakai suara. Ya. Kalau durat itu pakai suara. Jelas? Nah. Mana yang lebih ekstrim? Ya, pakai suara atau enggak? Biasanya diam-diam menghanyutkan itu ya. Malah bikin orang suudon. Kalau yang pakai suara itu malah kelihatan langsung. Kalau yang pakai suara ini bikin pro kontra biasanya. Inti kayaknya. Taib, ala kulli hal itu fusa atau durat. Ya, para ulama membedakan. Kalau fusa itu tanpa suara, kalau durat itu pakai suara. Taib. Dari hadis ini dapat kita ambil faedah. Faedah yang pertama bahwa ya salat baik yang wajib maupun yang sunnah tidak diterima sampai seorang itu apa? Ya, sampai dia berwudu. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa wudu adalah syarat sahnya salat. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga ya adalah pentingnya sholat karena didahului dengan ya toharah, didahului dengan bersuci. Dan toharah ada dua macam, toharah hissiyah dan toharah maknawiyah. Toharah hissiyah ya toharah badannya, suci badannya, suci pakaiannya, suci tempat sholatnya. Wasiyabaka fatohir, pakaianmu maka bersihkanlah. Yang kedua, toharo maknawiyah, itu kesucian hati. Demikian juga orang yang sholat harus bersih hatinya dari riya, dari sum'ah, dari ujub. Ya, hendaknya bagi dia untuk menjernihkan hatinya. Oleh karenanya kalau kita sholat ayol ihwah dengan sesungguhnya, dengan penuh khusyuk, dengan sesuai yang di perintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka sholat akan betul-betul mempengaruhi akhlak kita, hati kita. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu ya akan mencegah dari perbuatan maksiat dan kemungkaran. Kalau ada yang bertanya, saya sudah sholat tapi maksiat tetap jalan, gimana ini? Apakah bertentangan dengan ayat ini? Enggak. Firman Allah pasti benar. Ya, tapi perhatikan firman Allah, innas shalah, as-shalah. yakni yang dimaksud adalah sholat yang sesungguhnya. Berarti kalau sholat tidak mencegah kita dari maksiat dan dosa, berarti kita yang belum sholat secara benar. Kita yang belum sholat secara benar. Andaikan kita sholat secara benar, maka fungsi sholat akan bisa mencegah ya kita dari maksiat dan dosa. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga, bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwasanya wudu itu tidak wajib pada setiap sholat. Selama tidak batal, ya berarti sudah cukup. Ya misalkan tadi antum maghrib sudah wudu, kemudian isya tidak batal, tidak mengapa. Ya. Baik, selanjutnya hadis yang kedua, wa anhu radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah juga. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati, sesungguhnya umatku. Yang dimaksud umatku di sini adalah ummatul ijabah, istijabah. Karena umat itu ada dua macam. Ada ummatul da'wah, umat yang diajak, didakwai oleh Nabi SAW. Maka ini semua manusia. Karena Rasulullah diutus kepada semua manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu kecuali rahmat bagi alam semesta. Yang kedua adalah ummatul ijabah, umat yang memenuhi dakwahnya Nabi, yaitu ummatul Islam. Ya, ummatul Islam. Mereka lah yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud dengan ummah di sini adalah sekelompok orang. Karena umat itu memiliki empat makna ya. Ya. Ada bimakna al-jama'ah, inna Ibrahim kana ummah. Yani, ada juga walaqad ba'asna fi kulli ummah, yani jama'ah. Ada bimakna kudwah, seperti dalam ayat tadi, inna Ibrahim kana ummah. Ada bimakna muddah minaz zaman, waddakara ba'da ummah. Jadi yang dimaksud di sini adalah inna ummati, yakni jamaah. Taib, yuda'auna yaumal qiyamah, mereka akan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat. Disebut hari kiamat, ya, disebut juga hari akhir, disebut juga dengan at-taghabun, disebut dengan ya al-qari'ah, ya, dan banyak memiliki nama-nama yang banyak yang menunjukkan kedahsyatannya. Ya. Dan disebut kiamat itu disebut kiamat karena hari itu ditegakkan keadilan. Ditegakkan saksi-saksi. Ya. Qurran muhajjalina min atharil wudu. Jadi umat Nabi Muhammad besok akan dipanggil oleh Allah SWT pada hari kiamat, qurran muhajjalin. Akan ada ya tanda putih yang bersinar, min atharil wudu, dari tanda-tanda wudu. Jadi anggota wudu mereka akan bersinar putih, jadi wajah anggota-anggota wudu, wajah, tangan, kaki, ini akan mengkilap, bercahaya. Untuk bayangkan di padang mahsyar, di saat semua manusia dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian, tidak hitam, tidak pakai sandal, tentu campur aduk. Sulit untuk membedakan ini umat Nabi Muhammad dan umat-umat yang lain. Orang kita aja sekarang ini kumpul segini saja, kadang antum cari teman susah udah, nyari yang mana ini. Padahal cuma segini toh. Apalagi nanti saat semua manusia dibangkitkan oleh Allah SWT, mulai dari Nabi Adam AS sampai manusia yang di akhir zaman, ya, tatkala ya kiamat ditegakkan. Namun Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tanda kepada umat Muhammad yang biasa sholat, yang biasa berwudu, dengan bersinar anggota wudu mereka. Ada tanda putih yang cemerlang ya di anggota wudu mereka. Taib. Kemudian, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Maka barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memperpanjang ghurrahnya. Ghurrahnya tadi yaitu putih, ya. Falyaf'al, maka hendaknya dia melakukannya. Artinya kalau semakin nanti cemerlangnya, putihnya bisa lebih banyak, maka lakukanlah. Taib. Namun kalimat faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al, di sini pendapat yang benar dari pendapat ahlul hadis, kalimat itu bukan hadis. Itu adalah ucapan Abu Hurairah. Kalau antum belajar dalam ilmu mustalah hadis, ada namanya mudraj. Ada kalimat, istilah ahlul hadis namanya apa? Mudraj. Apa itu mudraj? Mudraj adalah ungkapan seorang perawi yang disandarkan, digabungkan dengan hadis. Sehingga dikira itu adalah hadis. Padahal sebenarnya itu bukan hadis. Ya. Orang lihat, orang membaca di sini, inna ummati yud'auna yawmal qiyamah hurran muhajjalina min adharil wudu faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyafal. Orang akan mengira faman istata'a minkum an yutila ghurratahu itu adalah ucapan Nabi. Padahal sebenarnya itu adalah ucapan Abu Hurairah. Ya, ini yang disebut dengan mudraj. Taib. Ini yang dikatakan oleh para ulama ahlul hadis seperti Al-Imam Al-Mundiri, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekhul Islam Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim, Syekh Albani, Syekh bin Baz. Mereka mengatakan bahwasanya lafaz famanistata'a minkum an yutila ghurratahu itu adalah apa? Ya, adalah mudraj dari kalam Abu Hurairah. Taib, hadis ini memberikan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah keutamaan wudu. Ya, keutamaan wudu. Kenapa? Karena dalam hadis ini Rasulullah mengabarkan bahwasanya wudu akan menjadi sebab cemerlangnya, ya, dan bercahayanya anggota badan seorang muslim besok pada hari kiamat. Tangannya, wajahnya, kakinya akan bercahaya sebagai tanda, ya, bahwa mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang menunjukkan bahwa ini adalah kekhususan bagi mereka. Jadi adanya ghurran muhajjalin bagi orang-orang yang berwudu ini khusus bagi Nabi Muhammad. Khusus bagi umat Muhammad. Kalau wudu bukan khusus Nabi Muhammad. Ya, umat-umat sebelum kita pun mereka berwudu. Tapi yang mendapatkan keistimewaan bercahaya anggota wudunya itu adalah khusus umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah, ya, diambil dalil oleh sebagian ulama. Saya katakan sebagian karena ada perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian ulama berdalil dengan hadis ini tentang anjuran melebihi dari batas, ya, anggota wudu. Seperti misalkan tangan. Tangan itu kan sampai batas apa? Siku. Ya, mereka mengatakan dari hadis ini berarti dianjurkan untuk melebihi. Lebih dari siku. Bahkan sebagian mengatakan sampai ke ketiak. Supaya lebih apa? Lebih bercahaya nanti. Semakin banyak, ya, yang bercahaya, semakin banyak wudunya, ya, maka nanti semakin bercahaya besok pada hari kiamat. Ya, ini salah satu pendapat dalam masalah ini. Dan pendapat yang kedua dalam masalah ini adalah tidak boleh untuk ditambahi. Ya, tidak boleh ditambahi. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Taimiyah dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, juga para ulama zaman sekarang seperti Syekh As-Sa'di, Syekh Ibnu Taimin dan yang lainnya. Kenapa? karena ini bukan ucapan Nabi, ini adalah ucapan Abu Hurairah. Yang kedua juga, memperpanjang ghurrah dan tahjil, ya, ini tidak bisa tergambar pada wajah. Mungkin kalau tangan masih mungkin, tapi kalau wajah, wajah kan sudah ada batasannya. Mau diperlebar kemana lagi? Gak bisa. Ya, makanya kata Imam Ibnu Al-Qayyim dalam Nuniyahnya, fa Abu Hurairah qala dha min kisihi wa huda yumayyizuhu ulul irfani. Ya. Wa italatul ghurrati laysa bimumkinin. Fadha ya fi ghayati at-tibyani. Ya, kata Imam Ibnu Al-Qayyim, Abu Hurairah itu pendapat dia saja yang tidak disetujui oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain, sebagaimana telah ditegaskan oleh para ulama ahlul hadis. Dan italatul ghurrah itu sesuatu yang tidak mungkin, yaitu pada wajah enggak mungkin, dan itu sangat jelas sekali. Taip. Yang keempat di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga, penetapan adanya hari kiamat, hari kebangkitan, ada hisab, ada hari pembalasan. Dan ini adalah salah satu akidah yang wajib kita yakini. Siapa yang tidak meyakini adanya hari kiamat, siapa yang tidak meyakini adanya hari kebangkitan, maka berarti dia kafir, murtad dari agama Islam. Baik, insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan ya selanjutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.